Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfirah. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. فأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Raina astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, tidak lupa kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita bersama-sama mengkaji dan memahami daripada ilmu bimbingan yang datang dari Islam, yang kita berharap dengan itu akan kita dapatkan kebahagiaan hidup. Karena diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa asbab sa'adatil insan itu ada dua hal. Bahwa sebab-sebab kebahagiaan manusia itu ada dua hal. Ada dua hal yang sangat besar pengaruhnya untuk menjadikan seorang itu mendapatkan kebahagiaan. Karena setiap manusia pasti berharap menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang beruntung. Ya. Namun apakah asbab itu? Disinilah banyak orang yang kadang tidak mengetahui sebab, sehingga dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang diharapkan. Sehingga kalau seorang mengetahui sebuah sebab atau beberapa sebab yang bisa dijadikan sebagai upaya untuk mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan tahu jalannya dan akan berusaha berjalan di atasnya dengan harapan dia akan dapatkan apa yang dia cita-citakan. Apa itu? Kebahagiaan. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kemanusia itu memiliki dua kekuatan. Ya. Yang dua kekuatan itu, kalau dia memilikinya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama adalah kuwatun ilmiyatun nadhariyatun. Yang pertama adalah memiliki kekuatan ilmiah. Dan yang kedua adalah kuwatun amaliyah iradiyatun. Ya. Jadi sa'adatuhu, kebahagiaan seorang manusia itu, yakni sa'adatuhu tamah, kebahagiaan yang sempurna, itu mauqufatun sangat ditentukan oleh istiqmal kuwataihi, ketika dia mampu menyempurnakan dua kekuatan ini, kekuatan ilmiah dan kekuatan wal iradatiyah. Ya, kekuatan ilmiah dan kekuatan iradiyah. Kekuatan ilmiah artinya mengenal al-haq, mengenal penciptanya, mengenal nama-nama sesembahannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, mengenal jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah, mengenal dirinya, dan mengenal aib yang dimiliki oleh dirinya. Ya, maka dengan ini semuanya akan dia dapatkan kesempurnaan ilmiahnya, sehingga manusia yang paling mengetahui, orang yang paling faham adalah mereka, orang yang paling mengenal beberapa hal yang kita sebutkan tadi. Dan ini merupakan sebab kekuatan akan jadi orang bahagia, kekuatan ilmiah. Makanya orang yang sangat bahagia adalah mereka, orang-orang berilmu. Sebagaimana kata salaf, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk manahnu alaih lajalladuna alaina bisuyuf." Kata para ulama-ulama yang mereka punya ilmu, mereka berkata, kalau seandainya para raja dan anak raja mengetahui apa yang kita rasakan, kenikmatan, kebahagiaan yang kita rasakan dari ilmu ini, kalau mereka tahu pasti akan merampas dari kami, walaupun dengan pedang-pedang mereka. Ya. Oleh karena itu, orang yang bahagia dan hakikatnya adalah orang yang mereka punya ilmu. Orang semakin bodoh, semakin sengsara. Ya. Semakin jahil terhadap agamanya, dia akan dapatkan banyak kesengsaraan dan musibah yang menimpa dirinya, entah di dunia, entah di akhirat. Yang kedua, kekuatan yang dimiliki oleh manusia yang kedua adalah kekuatan amaliyah, al-iradiyah. Kekuatan amaliyah, amalan-amalan, kebaikan, keinginan berbuat baik. Dan la yasulu illa bimura'ati hukukih subhanahu. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali dengan menjaga hak-haknya Allah. Dia harus tahu. Dan kemudian menjalankan apa yang harus ditunaikan dari hak-haknya Allah. Seperti ikhlas, jujur, ihsan, berbuat baik, mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Ya. Dan yang lainnya dari amal-amal soleh. Maka ini yang akan menyempurnakan kebahagiaan seorang dari amal soleh. Oleh karena itulah, dengan semakin dekatnya bulan Ramadan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dari amal-amal soleh, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan. Orang semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikannya. Ya. Orang semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah tawaduknya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang semakin bertambah amalnya, ya, akan semakin bertambah takut dan khawatir atas dirinya. Dan semakin bertambah umurnya, semakin bertambah amalnya, dan semakin mengurangi rakusnya terhadap dunia. Dan semakin berharta, semakin bertambah untuk menjadi orang yang dermawan. Semakin bertambah kedudukannya, maka semakin bertambah pula kebaikannya kepada orang lain yang membutuhkan kedudukannya di hadapan manusia. Ya, itulah tanda-tanda kebahagiaan setelah dia memiliki dua sebab tadi. Adapun orang yang celaka adalah setiap kali bertambah ilmunya, bertambah sombongnya. semakin bertambah amalannya, semakin bertambah fakhrnya, kesombongan pada dirinya, merendahkan orang lain, dan semakin berprasangka baik terhadap dirinya, dan selalu berprasangka jelek terhadap orang lain. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah rakusnya terhadap dunia. Itulah orang yang celaka. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah bakhilnya. Ya. Dan inilah kesengsaraan yang dimiliki oleh seorang karena diuji dengan berbagai macam tambahan nikmat tadi. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah mengingatkan kepada kita, fa'amal insan idza mabtalahu rabbuh fa akramah wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Lihatlah bagaimana sikap manusia ketika diuji oleh Rabb-nya, maka Allah memuliakan dan memberikan nikmat. Dia berucap, Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakan diriku. Adapun apabila diuji dan Allah takdirkan kepadanya dengan dikurangi rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan, Rabbku sedang menghinakan diriku. Ya. Maka barakallahu fikum, orang yang bahagia ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan, jadilah dia orang yang bersyukur. Semakin diuji dengan kesulitan, dia semakin bersabar. Itulah kebahagiaan seorang mukmin. Naam, oleh karena itu dengan semakin dekatnya bulan Ramadan, marilah kita bersama-sama memahami atas diri kita masing-masing apa yang menjadi kewajiban diri kita sebagai seorang muslim. Ya. Sehingga nasihat untuk pribadi dan masyarakat muslim pada kali ini insyaallah, naam, kita akan mengulas kembali apa yang sudah kita ilmui, apa yang sudah kita pahami tentang permasalahan as-shaum Ramadan. Ya. Naam. Pembahasan yang pertama, kita mengingat kembali tentang keutamaan Syahrul Ramadan. Karena sekarang sudah akhir bulan Sya'ban ya, sudah tanggal berapa ini penyiar? Tanggal 26 nih, Ustaz. Sudah tanggal 26. Ya, jadi sudah di penghujung ya. Iya, Ustaz. Sudah penghujung. Kalau nanti bulan Sya'ban 30 hari, ya tinggal 4 hari ya. Iya, 5 hari sama ini, Ustaz, ya. Iya, kalau 29 berarti tinggal 4 hari, Ustaz, tinggal iya. Hari ini. Nah, ini berarti sudah sangat dekat. Nah, untuk itu kami mengingatkan kepada kaum muslimin, para pendengar sekalian yang kami cintai, bulan yang akan datang, yang sebentar lagi menemui kita, yaitu Syahrul Ramadan. Ada apa di balik bulan Ramadan ini? Ya. Ada apa sih sehingga kita sangat berharap bertemu dengan bulan Ramadan. Maka orang yang beriman, barakallahu fikum, dia sangat berharap bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga para salaf, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat terpisah dengan bulan Ramadan, agar tahun depan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Karena sebagian salaf mereka menangis ketika berpisah dengan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, setelah mereka bersungguh-sungguh mengisi dengan banyak ketaatan. Pembahasan yang pertama, apa keistimewaan, apa kelebihan dari bulan Ramadan yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki dari bulan-bulan yang ada dalam Islam? Maka yang pertama, di antara keutamaan bulan Ramadan, di antara kelebihan dan keistimewaan bulan Ramadan, ya, disebutkan yang pertama bahwa bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla menurunkan kitabnya yang mulia ini sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai obat bagi orang mukmin, pembimbing hidup, petunjuk hidup menuju jalan yang paling lurus. Ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang Allah turunkan pada bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Ya. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk, dan sebagai pembeda. Maka, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ya. Sehingga para hadirin, para pendengar sekalian yang kami hormati, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, karena pada bulan Ramadan itu Allah turunkan, Allah pilih sebagai turunnya Al-Quran kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang merupakan pedoman hidup seorang muslim, pembimbing menuju jannahnya Allah Azza wa Jalla. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, ini diturunkan pada bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan adalah merupakan salah satu bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan padanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, idza jaa ramadhan, sesungguhnya apabila telah datang bulan Ramadan. Ya, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu jannah, wa ghuliqat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan, yakni para setan-setan dalam riwayat yang lain, yakni maradatus syayatin, ya, setan-setan dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini diantara kelebihan, keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagaimana dalam hadis yang sahih tadi, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor di dalam kitab sahihnya, pada hadis yang disahihkan oleh beliau nomor 2840, dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya. Ada sebagian tambahan di dalam riwayat yang lain, wasufidat asyayatin wa maradatul jin, dibelenggu setan-setan dan jin-jin yang paling jahat. Maradatul jin, jin-jin yang paling kuat dalam menggoda manusia. Ya. Sehingga barakallahu fikum. Sungguh luar biasa kesempatan kebaikan dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah Azza wa Jal. Pintu-pintu syaitan yang Allah Ta'ala memberikan kesempatan bagi kita, jin-jin jahat yang paling jahat itu dibelenggu. Sehingga untuk berbuat baik sangat mudah seharusnya. Ya. Karena syaitan-syaitan, maradatul jin telah dibelenggu oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita datang bulan Ramadan kok tidak mampu berbuat banyak kebaikan, dalam kondisi Allah telah banyak membantu kita, membuka pintu-pintu jannah, menutup pintu neraka dan jin-jin dibelenggu, maka barakallahu fikum, ini menunjukkan bisa jadi lemahnya keimanan yang ada pada diri kita. Atau bisa jadi kuatnya dorongan syahwat, syaitaniyah yang ada pada diri kita. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, bulan Ramadan pada tahun ini, kita mampu untuk banyak berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga, disebutkan di dalam riwayat yang sahih pula, yaitu hadis riwayat Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufradnya, dan Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan hadisun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar sambil berucap amin amin amin 3 kali. Faqila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadza? Apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau melakukan hal ini, yakni mengucapkan amin amin amin? Faqala li Jibril, maka Jibril telah berkata kepadaku. Jibril datang kepadaku sambil mengatakan dakhala Ramadan falam yaghfir lahu. Amin. Tsumma qala rahima an fi 'abdin aw ba'du adraka walidayhi aw ahaduhuma lam yudkhil jannah. Seorang yang mendapatkan 2 orang tuanya, bapak ibunya, tapi tidak menjadikan sebab dia masuk jannah. Amin. Kemudian disebutkan dzukirtu indahu falam yusalli 'alaika faqultu amin. Disebutkan namaku tapi tidak mengucapkan amin. Nabi disuruh mengucapkan amin. Ya, oleh Jibril alaihi salam. Oleh karena itu, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, jangan sampai kita diaminkan. Didoakan seperti apa yang disebutkan tadi. Dia bertemu bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan tidak menjadikan ampunan baginya. Falam yuhfarlah, diaminkan. Didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW, 2 makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Manusia yang istimewa yaitu Rasul SAW mengaminkan atas ucapan Jibril alaihi salam. Maka bulan Ramadan di sini menunjukkan bulan yang penuh ampunan. Kemudian yang terakhir, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah jadikan padanya adanya malam Lailatul Qadar. Malamnya lebih baik. Pada malam itu ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim daripada 1000 bulan. Ya. Bulan yang lebih baik, hari yang pada saat itu, malam pada hari itu, siapa yang mampu menjalankan ibadah, maka nilainya seperti ibadah 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Ibadah yang dilakukan pada malam itu jauh lebih baik nilainya dari seorang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan berapa hari banyak? Berapa tahun? Berapa tahun? Banyak hari kan? Iya, kurang lebih 84 lebih ya? Iya, kurang lebih. Maka bulan Ramadan, nilai ibadah yang dilakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar, dan para ulama menjelaskan Lailatul Qadar itu ada pada setiap tahunnya. Ya. Para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan hafizahullah menyebutkan di dalam penjelasannya bahwa Lailatul Qadar itu ada pada setiap tahunnya. Ya. Maka kita ketika bertemu dengan bulan Ramadan bersemangat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat. Sampai dikisahkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'sarah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari yang akhir shadda mi'sarah, ada yang mengartikan sadda mi'zarah, yakni meninggalkan istri-istrinya, ya, untuk beribadah. Dan samara fi talabiha, bersungguh-sungguh mengencangkan, maksudnya di sini bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadu ahlah, membangunkan keluarganya. Ya. Ini beliau lakukan ketika masuk 10 hari yang akhir. Karena 10 yang akhir terkhusus pada malam-malam ganjil. Dan di situ disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dan kebanyakan di negeri kita justru kalau sudah 10 hari yang akhir, yang masjid tadinya ramai dengan ibadah, masjid tadinya ramai dengan amal soleh, ya, shofnya tambah maju. Iya, kemajuan shof ini, Zat. Ada kemajuan shof. Bukan kemunduran, tapi apa? Kemajuan ini. Kemajuan shof. Tapi jamaahnya berkurang. Shofnya ada kemajuan, jamaahnya ada kekurangan. Berkurang. Tambah sedikit shofnya. Kenapa para hadirin sekalian? Karena sesungguhnya amal-amal kebaikan itu di penghujungnya. Innamal a'mal bil khawatim. Amal-amal kebaikan itu sangat ditentukan di penghujungnya. Maka Allah jadikan malam Lailatul Qadar di bulan-bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan maksudnya, daripada malam-malam yang ganjil. Dan inilah 3 poin atau beberapa hal penting tentang keistimewaan bulan Ramadan. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan bertemu dengan tamu yang mulia bulan Ramadan, untuk kita bisa banyak memperbaiki amal kita dan menambah ilmu kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada penyiar.